Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, bab laisa minna man syaqqal juyub. Bab, bukan termasuk dari kami seseorang yang merobek-robek kerah bajunya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Amr bin Hammad, lebih dikenal dengan sebutan Fadl ibn Dukain. Qala haddathana Sufyan wa Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. قال حدثنا زبيد اليامي مصغر زبيد عن إبراهيم هو إبراهيم النخعي إبراهيم ابن يزيد النخعي عن مسروق هو مسروق ابن الأجدع الوادعي عن عبد الله هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام bersabda ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا, bukan termasuk kami. Kalimat ini oleh sebagian salaf seperti Al-Imam Tsauri rahimahullah disebutkan secara zahir, tidak ditafsirkan. Tujuannya supaya lebih mendalam dan lebih ditekankan peringatan atau ancaman dalam hadis ini. Bukan termasuk kami, dimanakan secara zahirnya. Sebagian ulama menafsirkannya, pengertian laisa minna ay laisa min sunnatina wa tariqatina, bukan termasuk sunnah kami dan bukan termasuk tariqah kami, cara kami. Naam ikhwan, hadha wa hadha. Kalimat laisa minna, bukan termasuk kami, ini umum secara hukumnya, tergantung apa perbuatannya. Kalau perbuatannya itu ternyata perbuatan kufur, perbuatan syirik dengan keterangan-keterangan dalil yang lain, maka laisa minna dimaknakan pengkafiran dan hukum syirik, hukum musyrik. Tetapi kalau amal-amal yang dilakukan itu ialah amal-amal yang tidak sampai tingkatan kufur, maka kalimat laisa minna dimaknakan demikian. Bukan termasuk dari kami, bukan termasuk sunnah kami, dalam artian dia melaksanakan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, namun tidak sampai tingkatan kufur. Artinya itu disebutkan dengan dalil yang lain, kafir atau tidak. Kecuali satu keadaan, kecuali satu keadaan dia dinyatakan kafir dengan kalimat laisa minna, bukan termasuk kami, dan dia mengerjakan sesuatu, yaitu al-istihlal ma'al ilmi bitahrim. Al-istihlal ma'al ilmi bitahrim, dia meyakini kehalalan-kehalalan perbuatan tadi, padahal dia mengetahui keharamannya. Iktikad semacam ini dikatakan membuat dia melaksanakan tindakan kufur. Sebagai contoh di sini, man latamal hudud, seseorang yang menampar-nampar pipinya, yakni ketika musibah. Ketika musibah. Ini dikecam dalam Islam dikarenakan ada unsur ada ridha bitakdir. Dia tidak ridha dengan takdir Allah Azza wa Jal. Baik, ada unsur anda meridha bitakdir, dia tidak ridha dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Baik, perbuatan ini menampar-nampar pipi ketika terjadi musibah itu tindakan jahiliyah, bukan termasuk tindakan kekufuran. Sehingga kalimat laisa minna man latamal hudud dimaknakan laisa minna laisa min sunnatina, bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk bimbingan ajaran agama kami, kecuali kalau dia meyakini kehalalan tindakan itu padahal dia tahu haramnya, namanya istihlal. Keyakinan yang semacam itu membuat dia terjatuh pada tindakan kekufuran walaupun tidak mengamalkannya. Kemudian wasyaqqal juyub, bukan termasuk kami orang yang merobek-robek kerah baju. Al-juyub ma yuftahu min ats-tsaub, yang dibuka dari baju, baju yang dibuka. Ini namanya jayib, entah yang rekatan atau yang menggunakan kancing, yang dari situlah kepala kita dimasukkan. Jadi syaqal juyub, dia merobek-robek begitu kerah bajunya, yakni ketika musibah, ketika musibah. Sekali lagi itu menunjukkan ada meridha bitakdir, dia tidak meridhai takdir Allah Azza wa Jalla. Tindakan ini juga demikian, bukan termasuk tindakan kekufuran. Termasuk amal jahiliyah, tetapi tidak sampai tingkatan kufur. Maka kalimat laisa minna, bukan termasuk kami, laisa min sunnatina, bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk bimbingan kami, tindakannya menyelisihi sunnah. Kecuali apabila dia istihlal, meyakini kehalalannya, padahal dia tahu itu haram, maka sudah sampai tingkatan kufur. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah yang dimaukan sekarang khusus ketika terjadi musibah. Termasuk seruan-seruan jahiliyah disebutkan dalam syarahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, minan niyahah wa nahwiha, dalam bentuk ratap tangis niyahah dan yang semisalnya. Ad-du'a bil waili wa thubur, mendoakan doa-doa kecelakaan, doa-doa kejelekan, kesengsaraan, ya ini ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah, menangis, meraung-raung sejadi-jadinya dia meratapi. Ditambah lagi dengan umpatan-umpatan, omiran-omiran, kenapa kok begini, segala macam. Itu da'a bid'awal jahiliyah dalam bab ini. Baik. Ini pun juga demikian, tindakan yang dicontohkan tadi itu tindakan dosa besar, belum sampai tingkatan kufur, niyaha itu. Sehingga kalimat laisa minna dimanakan laisa min sunnatina, bukan termasuk sunnah kami, niyahah itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kecuali kalau dia istihlal, meyakini kehalalan niyahah, padahal dia tahu haramnya, maka sampai tingkatan kekufuran. Intinya, ikhwan fillah rahimakumullah, kalimat laisa minna ini menunjukkan itu minimalnya dosa besar. Ancaman-ancaman dengan kalimat laisa minna menunjukkan perbuatan itu minimalnya dihukumi dosa besar dan bisa mencapai tingkatan kekufuran apabila ada nas lain yang menjelaskannya atau pada kondisi tertentu yang membuat dia menjadi kufur. Maka di sini tindakan menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, rata tangis, teriakan histeris dengan umpatan-umpatan ketika terjadi yang namanya musibah, itu merupakan tindakan jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang dilarang bukan semata-mata yang disebutkan di sini saja, sebab al-illatul jami'ah, alasan yang mengumpulkan ini semua ialah adam ridha bitakdir. Dia tidak ridha dengan takdir. Artinya perbuatan apapun yang dia lakukan, ucapan apapun yang dia lafalkan ketika musibah yang menunjukkan tidak iman, tidak ridha dengan takdir, itu termasuk perbuatan jahiliyah yang dilarang. Maka tergantung kebiasaan masing-masing tempat. Ekspresi kesedihan yang menunjukkan dari atau dengan takdir itu macam-macam, banyak sesuai dengan tempatnya masing-masing, dan semua terkena larangan hadis ini, ancaman dalam hadis ini. Misal seseorang yang ketika dia ditimpa musibah kemudian dia menunjukkan ekspresinya dengan menyambak-nyambak rambutnya, begitu, rambutnya panjang ya, rambutnya gundul ya saya. Nah, rambutnya panjang, dia jambak-jambak begitu sambil teriak-teriak. Hah? Ada gambarannya? Saya enggak bisa gambarkan karena lagi gundul ya. Gini. Itu juga terkena. Walaupun tidak ada keterangan riwayat yang khusus masalah itu. Terkena dikarenakan tindakan dia ini menunjukkan tidak ridha dengan takdir. Adam ridha bil takdir. Barakallahu fikum. Atau ada seseorang yang ketika ditimpa suatu musibah diekspresikan dengan cara dia biarkan jenggotnya sepanjang mungkin. Dia membiarkan jenggotnya bukan karena ngerti kewajibannya, tapi dia memanjangkan jenggotnya itu dikarenakan sedang berkabung. Dah selama dia masih berkabung, masih sedih, dibiarkan jenggotnya, walau disisiri, walau dikramasi, walau si. Begitu hilang berkabungnya, cukur lagi. Itu juga termasuk dalam ancaman seperti ini. Itu disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah di Syam. Di tempatnya beliau, beliau menyebutkan adat yang semacam ini. Itu sudah termasuk tindakan jahiliyah. Ditambah lagi dia terkena larangan cukur jenggot. Ada sebagian mereka lagi, barakallahu fikum, membiarkan kumisnya panjang, itu kumisnya masya Allah, akan dirapikan. Dia panjangkan dikarenakan musibah, ekspresi berkabungnya dia ketika ditimpa suatu musibah yang menggambarkan dia sedang tidak iman dengan takdirnya Allah Azza wa Jal, dan beri yang menggagari atau dengan takdir yang ada, juga dilarang. Sehingga khulasahnya atau kaidah yang atau bobit yang mencakup bab ini, semua tindakan dan semua ucapan yang menunjukkan tidak iman dengan takdir diancam dengan riwayat ini, laisa minna, bukan termasuk kami. Barakallahu fikum. Faham tu? Faham sahaja ya? Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan mungkin atau disebutkan dalam keterangan-keterangan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW melarang yang namanya al-haliqah, orang perempuan yang mencukur, yang menggundur rambutnya ketika musibah dan semisalnya, itu semuanya ilahnya, alasan pelarangannya ialah dikarenakan tidak ridha dengan takdirnya Allah SWT. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam ketika ada musibah, khususnya ketika musibah kematian. Sehingga ketika ada jenazah, ketika ada orang yang mati, maka tidak diperbolehkan melaksanakan tindakan-tindakan yang semacam ini. Walaupun yang mati itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai, tetap tidak boleh kita melaksanakan amal-amal jahiliyah semacam ini. Kita hanya diperbolehkan melaksanakan hal-hal tertentu ya, yang disebutkan dalam Islam seperti menangis, tangisan rahmah. Namun kita dilarang untuk melaksanakan hal-hal yang melanggar syariat. Kemudian barakallahu fikum pada kalimat yang terakhir, wada'a bidawal jahiliyah. Dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini secara lafalnya mengandung makna umum. Da'a bidakwal jahiliyah, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Lafadznya ini umum, meliputi semua seruan-seruan jahiliyah. Kalau tadi yang disebutkan al-hafidh, niyaha dan segala macamnya, itu seruan jahiliyah ketika musibah. Termasuk di dalam bab da'a bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, ialah al-asabiyah, sikap fanatik. Al-asabiyah, fanatisme. Termasuk di dalam dakwah jahiliyah ialah al-wala wal-bara, membangun prinsip cinta dan benci di atas asabiyah. Dasarnya ialah hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, menceritakan ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya di sebuah peperangan, safar dalam peperangan, tiba-tiba ada seseorang muhajiri bertengkar dengan seorang ansari. Ketika itu seorang muhajiri tadi itu memukul pantat ansari tadi dengan gagang pedangnya. Pegangan itu, tas gitu. Ngamuk, marah. Fartafa'at aswatuhuma, meninggi suara mereka berdua. Ketika itu yang muhajirin mengatakan, ya al muhajirin. Itu namanya uslub istighatsah. Ya al muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Yang ansori enggak mau kalah. Ya al ansor, wahai orang-orang ansor, tolong saya. Mereka langsung berdatangan, muhajirin membela muhajirinya, ansor membela ansorinya. Sampai terkumpul dua pihak yang cukup besar yang hendak bertarung. Maka bergegas Rasulullah SAW berlari di tengah-tengah mereka sambil menggandeng selendangnya, sambil menyatakan, abidakwal jahiliyati wa ana baina adhurikum, abidakwal jahiliyati wa ana baina adhurikum, da'uha fa innaha muntinah. Awkamakala Rasulullah SAW. Dia mengatakan, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini, padahal aku di tengah-tengah kalian, tinggalkan itu semua, dikarenakan ia adalah busuk baunya. Fa innaha muntina. Di sini Rasul menghukumi apa yang terjadi tadi dengan sebutan dakwah jahiliyah. Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Di situ bukan niyaha, bukan ratap tangis. Tetapi peristiwanya itu ialah terjadi yang namanya asabiyah. Sang muhajiri asabiyah dengan nama muhajirin. Sang ansari asabiyah dengan nama ansar. Nama yang syar'i, nama yang sangat mulia, nama yang dimuliakan dalam Al-Quran, ternyata digunakan untuk fanatisme golongan. Maka itu dikatakan oleh Rasul sebagai dakwah jahiliyah. Padahal muhajirin ya, nama-nama yang syar'i disebutkan dalam nas Al-Quran. Tapi ketika disalahgunakan, digunakan untuk ashabiyat an-nisbah, fanatisme penisbatan ashabiyah muhajiriyah, fanatisme muhajirin, dan semisalnya, maka berubah menjadi dakwah jahiliyah. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bil makna, yang namanya dakwah jahiliyah mengandung makna sangat luas, yaitu asabiyah, fanatisme, meliputi fanatisme taifah, kelompok, fanatisme golongan, fanatisme syekh, fanatisme individu, fanatisme negeri, fanatisme apa, semua yang berbau asabiyah masuk dalam kerangka dakwah jahiliyah. Barakallahu fikum. Abi da'wal jahiliyati wa ana baina thurikum da'uha fa innaha muntina. Maka dakwah jahiliyah dengan makna yang seperti ini sangat luas. Dan di zaman kita sekarang ini, khonafitina azakumullah, sebagai penyakit yang betul-betul melanda semua, hampir semua lapisan masyarakat. Di mana-mana ada asabiyah organisasi. Ya, Pak ya. Di mana-mana ada asabiyatul ahzab, fanatisme partai. Di mana-mana ada asabiyatul firqah, asabiyah fanatisme sekte. Barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya taqdisul ashas, kultus individu, fanatik kepada orang tertentu, baik itu syekh kamu atau itu ustaz kamu atau dai kamu atau tokoh tertentu yang kamu muliakan atau siapa. Taqdisul ashas bisa pula mungkin terjadi pada sebuah yayasan, terjadi pada sebuah pesantren atau lembaga pendidikan atau halaqah dakwah atau yang semisalnya. Al-Muhim, semua yang mengandung aroma dan unsur asabiyah fanatisme itu merupakan dakwah jahiliyah. Dan umumnya barakallahu fikum disertai dengan prinsip yang kedua, al-wala wal bara'u 'alaiha. Dia mencintai orang lain, membenci orang lain dikarenakan asabiyah tadi. Ini dakwah jahiliyah. Itulah yang disebut dengan hizbiyah. Disebut dengan hizbiyah. Barakallah. Orangnya namanya hizbi. Jamaknya hizbiyu. Barakallah. Nah, ini termasuk laisa minna, bukan termasuk kami, kata Rasul. Laisa min sunnatina wala tariqatina, bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk tariqah kami. Bahkan bisa jadi asabiyah itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apabila fanatismenya dia, fanatiknya dia, menjerembabkan dia, menjerumuskan dia kepada tindakan kekufuran atau kesyirikan atau semisal. Allahul musta'an. Dan banyak ya ikhwan. Nah, dalam Islam khanafatina azakumullah yang ada adalah ittiba', bukan asabiyah. Ittiba'un nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ittiba' salaf, mengikuti jejak langkah salafun salih rahimahumullah ta'ala, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para atba'u tabi'in. Ittiba', imma ittiba' hadha syar'i haqqun, wa imma asabiyah hadhihi batilah hizbiyah. Barakallahu fikum. Laisa minna man latam al-hudud wa syaqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Allahul musta'an. Berarti banyak ya kriteria atau sifat jahiliyah di kalangan kaum muslimin. Jawabannya, na'am. Banyak di kalangan kaum muslimin yang masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Tapi ingat, bukan berarti kita mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab adanya perangai-perangai jahiliyah yang ada pada mereka. Kecuali kalau sampai pada tingkat menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran atau ke dalam kesyirikan. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini kana bin azakumullah. Faedah lain yang bisa kita ambil ialah tahdzirul muslimin min khisalil jahiliyah. memperingatkan, mentahdir kaum muslimin dari perangai-perangai jahiliyah. Di sini juga ada faedah yang lain, at-tahdir minat tashabbuh bil jahiliyah. Tahdir, peringatan, memperingatkan kaum muslimin dari sikap tashabbuh, menyerupai orang-orang jahiliyah, baik pada perbuatan mereka atau pada ucapan mereka atau pada hal-hal yang merupakan ciri khasnya mereka. Barakallahu fikum. Bolehkah kita mengukir nama, tanggal lahir, tanggal wafat seseorang mayit pada batu nisannya dengan tujuan agar sanak keluarganya mengetahui bahwa ini kuburan mbah kita yang ketiga atau yang seterusnya? Masya Allah, ketiga ya Pak. Terkait dengan Al-Kitabah, Kitabah, tulisan-tulisan pada kuburan sang mayit, itu termasuk perkara yang dilarang oleh Islam dan dimasukkan oleh para ulama termasuk manhiyat fil kubur, al manahi asy-syar'iyyah fil kubur, larangan-larangan syariat di dalam kuburan. Barakallahu fikum. Sebagian mereka memasukkannya dalam kategori bid'ahul kubur, bid'ah-bid'ah yang ada di kuburan. Ada kita khusus tebel ini ikhwan, judulnya bid'ahul kubur, bid'ah-bid'ah yang ada di kuburan. Di situ ada kaidah-kaidah penting seputar masalah kuburan dan dibawakan dengan rinci tentang bid'ah-bid'ah yang ada dalam kuburan. Sehingga cukup dikasih alamat batu atau batu nisan, jangan lebih dari satu jengkal. Sudah diingat-ingat aja, dikarenakan itu bukan tempat yang menjadi miliknya kamu. Biar nanti ketika sudah lama sudah turun ke bawah dan segala macamnya, bisa digunakan oleh kaum muslimin yang lainnya untuk menguburkan mayat mereka di situ. Kalau prinsip Islam dilaksanakan, ya, prinsip Islam terkait dengan bab kuburan dikerjakan oleh masyarakat kaum muslimin, tidak memerlukan areal kuburan yang sangat luas dan banyak. Dikarenakan dalam Islam tidak ada yang namanya kijing. Tahu kijing ya? Tahu kijing enggak? Kijing itu yang batu-batu apa namanya? Yang taruh di kuburan. Namanya apa? Namanya apa? Nisan. Nisan kan yang di kepalanya tok itu. Ini yang sampai begini tuh. Kalau orang Jawa, Jawa Tengah namanya kijing. Ada kijingnya. Tidak ada dalam Islam. Apalagi dibangun rumah kecil-kecil, apalagi ke Islam, apalagi di marmer, tidak ada. Sehingga yang ada cuma batu. Pas hanya itu. Ketika tempat tadi sudah penuh dengan yang namanya mayit, maka bisa pindah ke yang paling pertama tadi. Gali lagi, ditanam lagi yang lain, sisa tulang-tulang dikumpulkan jadikan satu. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun yang mati itu buahnya, ya segitu itu aja, ikhwan. Kalau perhatikan makam bakik itu, ya segitu itu, ikhwan. Pada tiap hari ada yang mati. Zuhur diumumkan ada yang mati, jenazah. Asar jenazah, maghrib jenazah, isya jenazah, kadang subuh jenazah, tiap hari dikubur dipakai. Barakallahu fikum. Antum perhatikan cuma batu gitu aja. Barakallahu fikum. Ini yang syar'i ya. Coba sekarang ini dikarenakan banyaknya bid'ah-bid'ah yang masuk dalam kuburan. Ketika satu areal sudah penuh, cari areal yang lainnya lagi, cari yang lainnya lagi. Terus saya bingung mau taruh di mana kuburannya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika kita melangkahi kubur dengan sengaja? Untuk melangkah, sepengetahuan saya tidak ada masalah. Yang dilarang ya Ikhwan ialah menginjaknya. sebisa mungkin antum jalan di sela-sela kuburan tadi. Kalau nggak memungkinkan dan harus melangkah, nggak ada masalah. Dan si mayit tak merasa itu ya. Alamnya sudah beda. Alamnya sudah berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Apa betul cicak disunahkan dibunuh? Ya. Dalilnya hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum lihat di dalam Riyadhus Shalihin, hadisnya dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya itu ada tombak kecil. Begitu cicak langsung. Dan besar pahalanya para ulama. Nah. Cuma kalau pas berburu cicak tolong diperhatikan lampu, diperhatikan tembok segala macam ya. Jangan sampai menjadi perlepotan dengan darah. Masya Allah. Pertanyaannya macam-macam ya. Yang dijawab yang mana ini? Yang berkaitan dengan masalah jenazah atau yang mana ya? Bagaimana kalau ada orang sakit menangis? Apakah termasuk tidak ridho dengan takdir? Nangisnya karena apa? Macam-macam. Asbabul buka ada kathira ya. Nangisnya kenapa? Hah? Kalau nangisnya kangen sama orang tua, lain. Nah, gitu ya. Kalau nangisnya dikarenakan memang dia merasakan sakit yang luar biasa sehingga dia menahan sakit sampai merintih, sampai meneteskan air mata, tidak ada masalah. Tapi kalau dia nangisnya tangisan niyahah, meratapi kondisi dia, kenapa kok saya begini, kenapa, kenapa, dan segala macamnya, itu tangisan yang menunjukkan tidak iman dengan takdir. Sehingga tergantung bagaimana bentuk tangisannya para teman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, tolong berikan motivasi kepada ikhwah yang piket di masjid agar disemarakkan kembali amanah piket di masjid. Masya Allah, pahalanya sangat besar ya akhi. Ini masjidnya Allah Azza wa Jal. Yang menunjukkan betapa besarnya pahala itu ialah ketika di zamannya Rasul alaihissalatu wassalam ada seorang wanita, disebutkan wanita atau laki-laki, tapi yang maksud adalah wanita. Wanita yang hitam, disebutkan adalah budak. Pekerjaan dia menyapu masjid. Ketika dia wafat di malam hari, para sahabat tidak sempat memberitahu Rasul. Keesokan harinya Rasul mencari, mana budak tadi ini meninggal ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak kasih tahu saya? Mana kuburannya? Tunjukkan kuburannya dan Rasul mensolatkan jenazah perempuan tadi. Tindakan Rasul itu menunjukkan barakallahu fikum, amalan wanita tersebut sangat mulia, sangat besar nilai pahalanya. Rasul sangat perhatian dengan dia sampai pada tingkat beliau kecewa dengan para sahabatnya, kenapa enggak memberitahukan saya ketika wafat, dan bahkan langsung mensolatkan jenazah perempuan tadi di kuburannya. Menunjukkan itu merupakan mukminah, alamatul iman. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika antum nyapu itu jangan merasa dibebani. Tugas pondok lagi, gak dapat pahala, tangannya sakit, capek, keringetan, gak dapat pahala. Tapi ketika antum nyapu itu, antum yakin pahala ya. Hah? Ajur, ajur, ajur, minallah, ajur, minallah. Begitu. Setiap kali kamu goyang-goyang sabun ya, ditanamkan dalam hati pahala, pahala, ada pahala. Harap supaya antum motivasi, semangat gitu ya. Jangan nyari pahalanya. Mencari pahalanya, Pak. Kenapa para masyayikh di sekitar Masjid Nabawi membiarkan orang yang mengumumkan orang mati di Masjid Nabawi? Apakah mereka membolehkannya? Pengumuman atau mengumumkan berita orang mati as-sahih ditafsir, ya, yang betul dirinci. Kalau mengumumkan berita orang mati dalam rangka untuk disolatkan jenazahnya, diurusi jenazahnya oleh kaum muslimin, perkara diperbolehkan. An-na'yul jais, bagaimana Rasulullah SAW mengumumkan berita kematian Najasyi kepada para sahabat untuk disolatkan. Dan yang diumumkan itu bukan orang mati, tapi diumumkan jenazah, solat jenazah. Selesai solat fardu, mesti ada yang umumkan. As-salatu 'alal amwati rahimakumullah. Kalau yang mati banyak, Yang mati satu orang, misalkan perempuan satu. As-salatu 'alal mar'ati rahimakumullah. Atau dirinci kadang. Ada anak kecilnya atau apa. As-salatu 'alal rijali wan nisa'i wal athfal rahimakumullah. Diri semuanya salat. Itu yang ada di Masjid Nabawi. Itu perkara yang diperbolehkan dan syar'i para ulama. Adapun pengumuman mengumumkan orang mati dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan kematian orang ini tadi, menyebutkan kebaikan-kebaikan segala macamnya dan diumumkan di seluruh penjuru masjid-masjid yang ada di tempat tersebut, ini dilarang, termasuk na'il jahiliyah. Antum lihat dalam kitab Ahkamul Janais Syekh Al-Albani rahimahullah memerinci masalahnya. Wa hadha huwa shawab, wallahu a'lam bishawab. Al-Mu'adzin Al-Azim. Ada sudah ya kan? Ada yang bertanya, Fuan Ustaz, bisakah kita katakan bahwa penyerangan Syiah, Rafidah bukan Syiah, sekarang ini terhadap Damaj, Yaman, itu sebagai teguran untuk mereka agar mau kembali ke jalur yang benar? Jawabannya, na'am. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i Al-Yamani hafizahullahu ta'ala beberapa hari yang lalu. Barakallahu fikum. Dan itu adalah penyerangan Rafidah, bukan semata-mata Syiah. Rafidah Al-Huthiyun yang dihukumi kafir oleh para ulama, sehingga melawan Rafidah Al-Huthiyah yang ada di Yaman, kalau pemerintah Yaman tidak terjun untuk menyelesaikan masalah dan membiarkan kondisi demikian berlangsung, melawan Al-Huthiyun difatwakan oleh para ulama termasuk jihad fardu ain bagi orang-orang yang di Damaj dan sekitarnya, fardu kifayah bagi yang di luar mereka. Itu fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Beliau resmi mengeluarkan fatwa. Kalau tidak ada penguasa atau penguasa tidak mau menyelesaikan masalah ini, membiarkannya, maka jihad melawan Huthiyun fardhu ain bagi ahli Damaj wa man haulaha, dan fardhu kifayah bagi yang di luar sana. Itu juga fatwanya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Resmi beliau menyebutkan demikian. Juga sebelumnya pada peristiwa tahun penyerangan yang pertama dulu itu difatwakan juga oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Itu juga penjelasan resmi, bayan resmi, keterangan resmi dari masyaikhul Yaman sepulang dari haji, mereka sepulang dari haji resmi menerangkan bahwasanya masalah ini diserahkan kepada pemerintah. Mereka, para masyaikhul Yaman, mengajak para masyaikhul qabail, orang-orang yang memiliki kemampuan, para ulama dan para umara untuk menghentikan peristiwa yang terjadi sana. Dan ketika tidak ada dari pihak penguasa yang berbuat demikian, maka termasuk jihad difa. Termasuk jihad difa. Itu bayan mereka resmi ditampilkan di situsnya para masyaikh. Dan itu ternyata dibaca dan disetujui oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Nama ya. Bolehkah kita mendoakan kehancuran untuk Rafidah, bukan cuma Syiah, Rafidah yang telah menyerang saudara kita muslim di Damaj? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah kudut mendoakan kehancuran untuk tokoh-tokoh kufar musyrikin, dikarenakan mereka adalah kaum kufar, sehingga didoakan kebaikan untuk ahlu sunnah yang terjemaj, didoakan kehancuran untuk Rafidah yang menyerang mereka. Barakallahu fikum. Nah, saya lihat di situs Salafiyin sudah dikeluarkan donasi untuk Damaj. Sehingga yang memiliki harta dan segala macam memungkinkan untuk disampaikan ke sana, sampaikan ke sana. Barakallahu fikum. Wa subhanallah, ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan oleh para masyayikh, terutama yang resmi telah menyatakan demikian, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Dalam kondisi yang demikian, barakallahu fikum, subhanallah, Al-Hajawirah Atau Hajairah ya. Al-Hajairah haula itu justru mencaci maki, mencela para ulama, para masyayikh, para alusunnah di mana-mana. Yang di Sana'a, yang di Hudaidah, yang di sini, yang di situ, semuanya teriak-teriak mencaci maki dan mencela para masyayikh dan para ulama, menjadikan peristiwa itu sebagai alat untuk mereka untuk mencaci maki para ulama. Ajib ya ini. Dalam keadaan semua para masyayikh, semua para ulama dalam Yaman, luar Yaman, semuanya berpikir keras, memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah Damaj dan menghentikan serangan-serangan Houthiyah. Sebagian mereka tampil datang ke sana membela membela Rasulullah di Damaj, perang. Al-Hajawiyah merasa sibuk dengan tam, caci maki dan segala macamnya. Fallahul musta'an. Itu Syekh Abdul Aziz yang resmi menyatakan demikian dari suara beliau di transkrip dan ditampilkan di internet barakallahu. Pesangka penyayangkan. Sampai menegaskan bagaimana mungkin kita mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jal melawan orang-orang Rafidhah dalam keadaan masyaikh Ahlu Sunnah dicaci maki. Allahul Musta'an. Itu menunjukkan ha'ulai sufaha. Ha'ulai sufaha. Barakallahu fikum. Bahkan beliau pribadi sempat melontarkan statement begitu. Seperti ada gimana bahasanya? Seperti ada apa bahasanya? Aku lupa saya. Ada semacam ada misi lain, ada niatan-niatan lain di balik penyerangan Syiah tadi, penyerangan Rafidhah tadi, ikhwan, dari kalangan Al-Hajawir. Barakallahu fikum. Artinya belum mengatakan mereka itu mengaku cinta Damaj, mengaku membela Damaj, tapi tidak ada sedikitpun dari mereka ini upaya-upaya atau ucapan-ucapan dan segala macam yang menunjukkan keseriusan mereka dalam mencintai Damaj. Beliau sangat mencurigai mereka-mereka ini. Ada sesuatu yang di balik itu terkait dengan sikap mereka selama ini terkait dengan Damaj. Wallahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. Banyak di disebutkan cukup banyak di internetnya. Untuk student salafiyin, di Salafir ID ada, di Damaj Habibah ada, di mana lagi ikhwan? Itu ada. Kalau yang di situsnya masyayikh di Sahabnet ada, di Wahyain ada, di situs Mirathul Anbiya juga ada, di situsnya Syekh Rabi juga ada, di situsnya Syekh Muhammad bin Hadi juga ada, di situsnya Syekh Khalid Al-Ghafiri juga ada. Hampir semua masyayikh Ahlussunnah menampilkan itu semuanya. Dan subhanallah yang tampil sedemikian rupa membela Damaj dan membela Ahlussunnah Damaj, para masyayikh yang dulunya dicaci maki, dicela, direndahkan, dihinakan oleh Al-Hajawir. Wallahu musta'an. Semakin jelas gitu loh. As-sadiq min al-kadhib. Siapa yang jujur dalam membela Ahlu Sunnah, membela Damaj, membela Markaz Syekh Muqbil bin Hadi, siapa yang dusta? Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Tolong khabarkan kepada kami keadaan kaum muslimin yang berada di kampung laut, bagaimana perjuangan mereka untuk mencari ilmu syar'i dan bagaimana tanggapan mereka terhadap dakwah salafiyah. Ini sudah dimuat di beberapa majalah ya kan, di majalah Kudua beberapa kali, di majalah apa lagi beberapa kali. Baca ya kan, ya kan. Itu langsung dari reportase majalah tadi. Saya baru cuma sekali ke sana ya kan. Di sana kehidupannya betul-betul sangat jauh dari standar rata-rata kehidupan masyarakat. Keumuman mereka di beberapa tempat itu di bawah garis kemiskinan. Barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah da'watus salafiyah di sana diterima dengan baik oleh mereka yang dulunya banyak yang kufar, banyak yang masih Kristen. Kemudian sekarang sudah berbalik. Banyak dari kalangan mereka yang masuk Islam. Dan bisa dikatakan hampir seluruhnya sudah masuk Islam, kembali menjadi muslimin, bahkan berada di pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Barakallahu fikum. Sudah didirikan beberapa masjid di sana, mereka betul-betul antusias terkait dengan masalah ta'lim, masalah ilmu. Yang cukup lumayan kehidupannya di daerah kampung, di daerah kampung Gagak apa namanya itu? Hah? Ujung Gagak, kampung Gagak. Nah, itu sudah kampung. Itu sudah kampung, sudah banyak. Ya, di situ kondisinya ya masih ya, yang kufarnya juga masih ada, kemudian muslim-muslimin yang ada juga masih abangan. Perjudiannya banyak. Ya, di pinggir-pinggir sungai ya kan ma'ruf bagaimana kondisi mereka. Tapi sudah lumayan, sudah dakwah salafiyah sudah banyak di sana. Ketika kita ke sana sambutannya masya Allah dari masyarakat sekitar. Nah, datang ke sana sampai enggak muat perutnya. Di mana-mana mangan nih. Ya. Tanda tanggung-tanggung dikasih ikan sepaha-sepaha gitu ya. Masya Allah. Mungkin kalau saya ngajak antum, mungkin antum masya Allah ya. Dilap semuanya itu. Anda cuma ngeliatin itu aja sudah enggak tahan sudah. Sudah enggak kuat makan sudah. Ya, dikit-dikit gitu ya. Tapi masya Allah, ketika taklim itu masya Allah, ya yang muslimin cukup banyak orang-orang tua-tua dan sebagainya, masih Allah maaf juga masih banyak para kelas itu. Jadi nyemangati, bikin semangat melihat orang-orang tua-tua dan segala macamnya. Dan dia masih polos, dikarenakan mereka masih mualaf, sehingga perlu banyak penanganan, perlu banyak penyuluhan dan segala macamnya para kelas. Ketika saya ke sana, karena saya sudah menjamak sholat zuhur dengan asar. Pas taklimnya batal asr. Ketika saya masuk, mereka sedang sholat. Saya masuk, saya perhatikan dari belakang ada seorang tua, mbah, mbah, betul-betul mbah. Sholat tasawuf belakang. Sholat sama telat-telat. Tengok gini, tengok gini lagi, tengok gini. Hah? Belum paham? Ruku, kadang dia nggak ruku, tengok tuh nggak ruku ini kenapa ini, segala macamnya. Nah, tahu-tahu salam, ikut salam sudah dia santai gitu. Ini ada mungkin ini mu'alaf ini. Allah, alhamdulillah mengembirakan. Dari kalangan ibu-ibunya juga sudah mulai banyak yang berhijab dengan hijab yang cukup panjang katanya. Ada beberapa ikhwah yang juga dapat orang sana. Barakallahu fiikum. Tuh. Kayak gitu langsung berminat. Hah? Jangan dapat orang sananya, minat dakwah di sana. Siap. Nah, saya sampaikan ke Ustaz Khatib di Ciamis yang menjadi penanggung jawab di sana, ikut bantu. Siap. Tullah. Tapi sana jangan bayangkan yang aneh-aneh, sana perjuangannya luar biasa. Listrik gak ono. Di beberapa tempat yang di ujung Garut sudah masalah. Di tempat yang lainnya itu listrik tidak ada. Listrik tidak ada. Air bersih. Oh, setengah mati. Barakallahu fikum. Mau? Dapat orang sana mau. Dakwah di sana tidak mau. Tapi kata Allah ya, namanya dakwah salafiyah, namanya dakwah mesti ada kendalanya. Kalau muslimin masya Allah bagus, kaum kufar, kaum nasara mereka sudah mundur, misionaris-misionaris sudah pergi semua ya. Tapi subhanallah yang menjadi penghalang utama itu dari kalangan Nahdliyin. Dari kalangan Nahdliyin, begitu kaum nasara melihat kaum Nahdliyin ini ternyata menghalangi gerak langkah dakwah salafiyah di sana, mereka berani tampil lagi, mulai datang kembali di baliknya Nahdliyin. Allahul musta'an. Dakwah salafiyah dihalang-halangi oleh mereka, dakwah nasraniyah dibiarkan sama mereka. Allahul musta'an. Dan ada beberapa orang yang mengaku sebagai salafi yang mengambil kesempatan di air yang sangat keruh di sana. Ini yang kita khawatirkan para ulama. Ala kulli hal, ya secara global bagus. Ustaz Khatib dan teman-teman yang Ciamis di Mahat An-Nur, mereka saling bahu membahu untuk terus ke sana memberikan penyuluhan di sana. Sekarang anak-anak mereka sudah banyak yang mondok di pondoknya Ustaz Khatib di Ciamis segala macam, masyaallah. Barakallahu fikum. Ya, mereka punya butuh banyak bantuan. Perlu banyak bantuan, bantuan finansial, bantuan pakaian, makanan, segala macamnya. Dan juga bantuan-bantuan keilmuan. Sangat-sangat jauh di bawah garis kemiskinan. Apakah di Indonesia pada saat ini ada syiar Rafidhah? Gak anak toh, banyak. Rafidhah di Indonesia banyak. Bahkan di Indonesia ini merupakan kader-kadernya Iran. Di sana yang mengalir pahamnya Khomeini. Sudah Rafidhah bukan lagi syiar biasa. Di Indonesia ini mencaci maki para sahabat biasa. Barakallahu fikum. Mut'ah. Itu yang di Indonesia ya, nikah mut'ah. Allahul musta'an. Banyak. Dan siapa mereka itu? Kok siapa mereka itu? Sekte namanya Rafidhah, Syiar Rafidhah. Nenek moyangnya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Sekte pertama mereka Sabaiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ciri-ciri mereka ialah mereka mencela para sahabat. Kemudian ciri khas mencela para sahabat. Yang kedua melampaui batas hulu dalam memuji Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Baitnya. Ada di antara mereka mengkafirkan para sahabat. Barakallahu fikum. Nirafidhah. Dibangil banyak, bahkan memiliki yayasan besar dibangil Yapi. Di beberapa cukup banyak. Allahul musta'an. Di Gresik juga ada. Sawah, di Gresik juga ada. Nanti kalau di kota ada embong Arab itu di Gresik, itu di situ cukup banyak. Barakallahu fikum, gerombolan Syiah, Rafidhah di situ. Cuman gerakan mereka enggak begitu kentara, paling larinya ima ke arah Bangil atau ke arah mana yang memiliki kekuatan yang cukup. Mereka sekarang ini sedang gencar-gencarnya menampilkan diri mereka dan berani enggak kayak dulu lagi. Tampil dunia maya dan segala macamnya, caci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Allahumma musta'an. Naam. Cukup. Jika ia ditimpa musibah, lalu ia melampiaskan dengan memukul tembok atau yang semisalnya, apakah termasuk laisa minna? Jawabannya iya. Itu tindakan yang menunjukkan ada ridha di takdir, tidak ridha dengan takdir. Ditimpa satu musibah langsung marah-marah. Gitu. Mejanya prak patah atau tahu-tahu tembok. Gitu. Nah, berarti tangannya hancur. Itu sama ya, bakal lebih ganas daripada merobek-robek kerah baju. Nah, kerah baju kalau yang robek bajunya itu tembok ya. Al-muhim tadi kaidahnya ya, segala perbuatan dan ucapan yang mengandung unsur tidak iman dengan takdir atau dari riwayat dengan takdir terkena di dalam riwayat tadi. Barakallahu fikum. Tayyib, ada yang bertanya terkait dengan keutamaan-keutamaan Muharram dikarenakan hari ini. Tadi pagi adalah satu Muharram, sekarang malam yang kedua Muharram. Muharram barakallahu fikum satu termasuk bulan haram. Bulan yang sangat mulia yang dilipatgandakan amal pada masa itu. Amal-amal yang dianjurkan ketika itu memperbanyak puasa. Siam yang paling afdal adalah siam pada bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi barakallahu fikum ketika tanggal 9 dan 10 Muharram. 9 dan 10 Muharram itu yang lebih sunnah. Barakallahu fikum dalam rangka menyisi ahli kitab. Untuk tahun ini dengan penanggalannya pemerintah, 9 dan 10 Muharram jatuh pada hari Rabu besok. Rabu besoknya lagi, sepekan lagi. Rabu dan Kamis depan. Ini kan Selasa. Selasa depan Rabu itu tanggal 9, Kamis tanggal 10. Sehingga di siap-siap untuk melaksanakan ibadah Muharram barakallahu fikum. Apakah boleh digabungkan niat puasa sunnah? Jawabannya bisa. Kesekan nanti ketemu dengan hari Kamis, bisa untuk niatkan puasa Kamis dan puasa 10 Muharram. Itu pendapat yang rajih barakallahu fikum. Satu amalan, dua niat sekaligus. Mana yang lebih baik atau lebih utama ketika kita tidak memiliki air sama sekali, padahal waktu sholat sudah hampir tiba. Kemudian kita diberi air tetangga sebelah, Al-Furqan. Kita terima airnya atau kita tayamum sebagai rasa barok kepada mereka. La hadza wa la hadza. Kondisi yang kemarin masih memungkinkan bagi antum untuk mendapatkan air. Tidak mesti harus ke sana ya. Rumahnya Ustaz Abu Hanifah yang masih ada. Rumahnya masih ada, dia masih ada, masih. Bapak juga masih ada. Ke rumah saya banyak. Mungkin antum tidak terpikir saya ke sana gitu ya. Kalau antum merasakan airnya rumah saya, ana khawatir antum ketagihan dengan rumah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dikarenakan di wilayah situ itu wilayah airnya masya Allah jernih, bagus dan tawar. Yang antum merasakan yang tawar yang depan itu masih tawar di rumah saya. Sehingga mohon maaf kalau pas lagi asin begini saya tidak pernah menyentuh airnya. Barakallahu. Alhamdulillah. Nah, cuman ya tidak memungkinkan bagi antum ya. Nanti repot ya. Masya Allah, tabarakallah. Apa batasan-batasan yang bisa menjadikan seseorang atau kelompok dinamakan hizbi atau hizbiyah? Satu, kelompok tadi atau orang tadi menyelisihi satu prinsip atau lebih dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Menyelisihi satu atau lebih dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah, maka dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Dua, ada unsur asabiyah, fanatik kepada kelompok tadi atau orang tadi. Tiga, al-wala wal-bara ad-dayyib, cinta dan benci yang sangat sempit pada kelompok tadi atau pada orang tadi. Barakallahu fikum. Ini yang membuat dia sebagai seorang hizbi atau hizbiyah. Barakallahu fikum. Sudah paham ya, Pak? Semua firqah-firqah sesat, firqah-firqah selain Ahlu Sunnati wal Jamaah, itu firqah bala hizbiyah. Yang 73 sekte, 72 sekte menyimpang yang disebutkan dalam hadis dan cabang-cabang mereka, itu semua adalah firqatun hizbiyah. Dan mereka pasti menyelisih satu prinsip atau lebih dari prinsip-prinsip dasar Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dan pasti terjadi asobiyah di tengah-tengah mereka. Dan pasti terjadi al-wala' wal-bara' yang sempit di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Kitab apa yang membahas tuntas tentang masalah jin? Al-Quranul Karim. Itu mesti ya, Pak. Kemudian beberapa hadis Nabi SAW dan keterangan para ulama yang dirangkum diantaranya oleh Imam Abdul Haq Al-Ishbili dalam kitabnya Al-Mirjan Akamul Mirjan di Ahkamil Jan. Buku yang tipis gini ada di perpustakaan saya pribadi. Barakallahu fikum. Di antaranya. Sampai jam berapa itu? Apa hukumnya mempunyai cita-cita untuk menjadi ustaz? Masya Allah. Enak ya jadi ustaz ya? Masya Allah. Oh, kalau seandainya antum tahu tanggung jawabnya seorang ustaz dan seorang dai. Kalau antum tahu yang difikirkan dan di kepala para ustaz dan para dai dalam mengampu dakwah ini, mungkin antum akan mengatakan, wah, enak jadi pengusaha. Enak jadi yang lain. Barakallahu fikum. Allahumma sholli ala Muhammad. yang saya pahami dari kata-kata menjadi ustad, itu ustad yang penamaan, ustad salafi yang betul-betul masya Allah dakwahnya segala macamnya luar biasa. Antum bisa tua sebelum waktunya ya Pak. Barakallahu fiikum. Antum bisa tua sebelum waktunya. Barakallahu fiikum. Lagi enak-enak makan tiba-tiba dulung-dulung SMS masuk. Dibaca. Dasar pengecut. Masyaallah. Ya Allah. Dasar pengecut. Ini begini begini begini begini begini begini. Masyaallah. Antum kalau enggak tahan dengan ini semuanya, gini miskin gitu. Kata gitu, miskin fulan dan fulan itu gini-gini. Atau kena lagi, Allah musta'an gini. Hati-hati kamu kalau ngomong ya. Kalau kamu ngomong kamu tak bakal tak pukul gini-gini. Ada ini, ada teror seperti itu. Masya Allah. Mungkin ada bayangannya. Enak juga jadi ustaz ya gitu. Nah, ketika kamu mendapatkan semacam ini, ya apa itu? Itu baru teror. Belum lagi ketika antum harus memikirkan yang namanya dakwah di mana-mana, menjaga dakwah di mana-mana, memikirkan problem dakwah di mana-mana. Bayangannya itu, gitu aja ceramah selesai gitu ya kan ya. Nah seperti itu, menjaga keutuhan dakwah, kemudian adanya muamalah bainad du'at, kemudian terkait dengan syubhat yang ada, antum harus membantahnya. Masyakil, muskilah-muskilah para ikhwah, anda harus bisa menampung dan bisa menyelesaikannya. Panjang itu. Datang seorang Ustaz, ada waktu Ustaz? Fadhol. Tahu-tahu nangis. Ya baik. Bayangannya itu enak jadi Ustaz ya. Tahu-tahu nangis. Bingung ini ada apa? Pak, kok nangis kita Pak? Gini Ustaz, saya punya masalah keluarga Ustaz. Apa? Diterimakan ke antum masalah keluarga ya. Saya gini-gini Ustaz, begini. Ini gimana Ustaz cara menangani Ustaz gini-gini? Kalau bayangannya antum Ustaz terus semata-mata ceramah, alhamdulillah selesai pulang tidur, nggak mikir. Begitu kayak gini antum. Iya juga ya. Ini gimana cara ini ya? Kalau antum semata-mata ceramah, mohon maaf Pak. Saya tidak menangani yang seperti ini, Pak. Silakan datang ke ustaz yang lainnya. Allah musta'an. Dan yang lain juga begitu. Tahunya dia alhamdulillah selesai. Dan terus masalah umat siapa yang menyelesaikan? Yang namanya masyarakat, yang namanya para ikhwah, itu pasti ketika ada masalah, ada problem, apapun bentuk dan ragamnya, pasti ingin kembali kepada orang yang dianggap punya ilmu. Mengamalkan ayat wasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Dan macam-macam masalah keluarga, masalah anaknya, masalah bisnisnya dan segala macamnya. Macam-macam. Belum lagi fitnah di tengah-tengah umat. Belum lagi fitnah di kalangan intern. Belum lagi wah, pusing kan. Barakallahu fikum, lagi asyik-asyik di rumah telepon. Afwan Ustaz, ini ada perkara yang sangat penting antum harus segera menuju ke sana. Ini mau diadakan rapat penting, istimewa penting di kalangan para ustaz. Waduh, istimewa mana ya? Oh, ini lagi asik-asik di rumah kan? Istimewa lagi. Hah? Terkadang istrinya lagi sakit lagi, anaknya lagi demam semua lagi, istrinya lagi hamil tua lagi, dan segala macamnya lagi. Gimana ini? Tapi harus resiko dakwah. Farkos. Sanggup. Allah musta'an. Jadi ketika antum mencari ilmu itu, niatan tujuan antum ialah untuk mengangkat kebodohan dari dirimu, supaya antum jangan jadi orang goblok, jangan jadi orang bodoh, jadi orang yang berilmu, mengerti agama, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, sehingga antum beribadah kepada Allah di atas ilmu. Itu yang terpenting, mengamalkan ilmu tadi. Adapun yang satu itu alami dengan sendirinya. Ketika antum berniat ikhlas lillahi ta'ala, antum semakin tinggi ilmunya, semakin luas dan semakin dalam ilmunya. Suatu saat nanti ketika orang memerlukan dan memerlukan ilmunya antum, apakah diminta untuk seperti ini? Kalau antum mau ikhlas, jujur dalam talabul ilm, dengan sendirinya, tahu-tahu antum sudah dikatakan sebagai ustaz. Atau mungkin antum merasa belum waktunya dikatakan sebagai ustaz. Bahkan mungkin antum dipandang sebagai kibar ustaz. Bayangkan. Ustaz besar. Atau antum bayangkan seberapa segedenya ini. Antum merasa tidak pas dengan itu semuanya. Tapi ya gimana lagi, itu alami. Alami. Sehingga tolong diluruskan sedikit niatnya ya. Tolong di sedikit diluruskan niatnya ya. Dan memang diakui ya ikhwan, di zaman sekarang ini memang banyak banyak ikhwah yang sedang mengalami apa namanya demam ustaz. Jadi kepingin jadi ustaz gitu, bayangannya kok enak banget gitu, masya Allah, kemana-mana pergi sini, pergi situ, terbang sana, terbang sini, masya Allah, naik apa saja, naik mobil jelek pernah, bagus pernah, naik kereta pernah, naik bis pernah, naik pesawat pernah, semuanya pernah. Enak tenang gitu ya. Dan itu cukup membahayakan. Fenomena yang seperti ini sangat membahayakan. Akhirnya muncul di tengah-tengah dakwah salafiyah, seseorang yang la yu'raf min qabl, tidak dikenal dia sebelumnya. Siapa dia? Sama siapa dia belajarnya? Dulu sama siapa? Enggak dikenal. Semata-mata dia pandai berbicara, semata-mata dia pandai mengolah bahasa. Barakallahu fikum. Dekat dengan sebagian ustaz, dekat dengan sebagian ma'had. Sebelum enggak dikenal siapa dia? Tiba-tiba tampil. Di antara, mohon maaf, di antara kebodohan salafiyin di sebagian tempat, mereka kalau memandang orang yang demikian, ceramahnya bagus, taklimnya bagus, dan segala macamnya, masya Allah, langsung ustaz. Gaya penilaian orang-orang awam. Ibnu Jauzi mengatakan al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim di kalangan awam, setiap orang yang naik mimbar itu alim. Ini masih ada di kalangan salafiyin. Akibatnya begitu terjadi hal-hal yang aneh-aneh pada orang tadi dan segala macam, muncul yang namanya fitnah. Padahal barakallahu fikum, orang yang majhul, yang tidak dikenal siapa dia sebelumnya, tidak dikenal bagaimana ilmunya, bagaimana dirosah dia ketika mencari ilmu, bagaimana kesungguhan dia dalam talabul ilm, itu tidak bisa dianggap sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Tidak bisa diambil ilmunya, tidak bisa dikatakan sebagai seorang da'i, tidak bisa dikatakan sebagai seorang ustaz. Suruh belajar dulu. Allahul Musta'an. Beberapa orang yang lagi tampil-tampil di dunia dakwah ini, beberapa di antara mereka ini tipe-tipe orang yang majhulin, tidak dikenal sebelumnya siapa. Dan rata-rata mereka subhanallah bikin masalah. Allahul Musta'an. Sementara segitu saja, jangan paksa saya untuk menyebutkan nama. Barakallahu. Gitu ya. Wallahu ta'ala alamin bisawab. Yang terakhir, apakah mengikuti Asy-Syaikh Yahya Al-Hajuri termasuk dalam hadis ini? Ini da'ah bid'ah jahiliyah. Jawabannya, kalau ikut beliau dalam kondisi beliau sekarang ini, na'am. La yajuz, tidak diperbolehkan para kafir. Ingat, dalam kondisi beliau seperti sekarang ini, la yajuz. Dikarenakan beliau betul-betul di atas perkara yang sangat mengerikan depan kita nazakullah, sangat-sangat berseberangan dan jauh menyimpang dari tarekahnya dan jalannya para ulama. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan Syekh Al-Wusabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi hafizahullah, sudah menjuluki mereka dengan sebutan Al-Hajawirah. Paham ya? Paham tertentu, kelompok tertentu, gerombolan tertentu namanya Al-Hajawirah. Tamannya Hajawirah? Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hamidakum.